Ini aku, janganlah engkau ragu. Tiang pintu kamu, masih ingat suaraku. Tiang pintu kamu, tak lupa kepada. Kita rencanakan hari pesta perkawinan. Tentunya telah engkau persiapkan untuk menyambut aku datang. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Kasihmu yang dahulu, yang ini aku, janganlah engkau.